Konsultasi Syariah. Seminggu atau sejumat? Pertanyaan, bolehkah menyebut seminggu? Karena katanya istilah minggu dari orang non-muslim. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Masalah istilah pada asalnya kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat, selama tidak ada unsur larangan di sana. Dahulu para sahabat menyebut sholat isya dengan sholat atamah, meniru kebiasaan masyarakat badui yang menyebut waktu isya dengan waktu atamah. Istilah atamah secara bahasa artinya gelap, hasyiah as-sindi ala ibnu majah. Dan Nabi SAW melarang menyebut sholat isya dengan sholat atamah. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وإنهم لا يعتمون بالإبل. Yang artinya, janganlah kalian kalah dengan orang Arab dalam menamai salat kalian. Sesungguhnya salat itu namanya Isya, sementara mereka masuk waktu malam karena mengurusi unta mereka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Namun di kesempatan yang lain, Nabi SAW terkadang menyebut salat isya dengan salat atamah. Seperti dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fil 'atamati wasubh, la'atawhuma walau habwa." Yang artinya, andai mereka tahu keutamaan dalam salat atamah dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istilah ideal. Karena itu, sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa dianjurkan penamaan sholat isya dengan isya dan tidak dianjurkan menggunakan nama atamah. Artinya, pelurusan istilah ini adalah dengan pertimbangan mana yang ideal. Kesimpulan ini yang bisa kita tarik untuk penamaan pekan. Standar satu pekan dikembalikan kepada nama hari yang dianggap paling mulia. Masyarakat kita menggunakan istilah seminggu. Artinya minggu menjadi hari istimewa bagi mereka, sehingga dijadikan ukuran standar pekan. Mengapa minggu yang istimewa bagi mereka? Tentu saja, ini terlepas dari doktrin agama. Alasan yang paling tepat, karena hari Ahad adalah hari libur bagi mereka, sehingga dijadikan acuan akhir pekan. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa pemimpin semua hari adalah Jumat. Artinya, hari yang paling istimewa dalam Islam adalah hari Jumat. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyami wa a'dhamuha 'indallah." Yang artinya, sesungguhnya hari Jumat itu adalah pemimpin seluruh hari dan hari paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Karena itulah, yang ideal dalam Islam, ukuran standar pekan adalah Jumat dan bukan Ahad. Sehingga yang lebih tepat sejumat. Nabi SAW menggunakan ukuran sejumat ini dalam beberapa hadis beliau. Di antaranya hadis tentang Dajjal. Nabi SAW pernah ditanya para sahabat, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Beliau menjawab, Arba'ina yauma, yaumun kasanah, wa yaumun kasyahr, wa yaumun kajumu'ah, wa sa'iru ayyamihi ka'ayyamikum. Yang artinya, selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sejumat, dan hari-hari sisanya seperti hari biasa. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebut satu pekan dengan sejumat. Karena itulah yang lebih ideal kita menyebut satu pekan dengan sejumat, dan bukan seminggu. Dan sekali lagi, ini hanya pembahasan terkait istilah yang paling ideal, bukan masalah hukum boleh dan tidak boleh. Demikian, Allahu a'lam.